بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جماعة sekalian semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini setelah kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian kita menyempatkan diri sejenak untuk bermajlis dalam rangka tafaqquh fiddin mendalami agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak kita beralih dari satu ibadah ke ibadah berikut. Kita sekarang berada di bulan Syaban, salah satu dari bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perhitungan perputaran masa waktu yang menjadi patokan dalam Islam. Inna iddatas syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah 12 bulan telah ditetapkan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan oleh Allah dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, masa berputar, waktu berputar dengan hitungan 12 bulan. Inilah yang jadi patokan kita dalam Islam. 12 bulan itu kemudian di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau bersama sahabat Rasul yang lain radhiyallahu anhum jami'an menetapkan diawali dengan bulan Al-Muharram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang mulia. Di bulan-bulan yang mulia 4 bulan tersebut, sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kedzaliman di bulan-bulan tersebut tingkat dosanya lebih besar, ganjaran dosanya. Begitu pula sebaliknya, tingkat ganjaran kebaikan juga lebih besar. Itu pengkhususan. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan waktu tertentu, tempat tertentu memiliki kemuliaan khusus, memiliki keistimewaan khusus. Itu semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Empat bulan tersebut dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Merupakan hal yang sudah diketahui bersama oleh kaum muslimin. Selain empat bulan yang mulia tersebut, ada bulan suci Ramadan yang memiliki kesucian, kemuliaan dan keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, tatkala bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, cenderung orang-orang lalai di bulan Sya'ban. Cenderung lalai di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab, karena kemuliaan yang dimilikinya, orang-orang meningkatkan amalan dan lebih hati-hati menjaga diri, karena di bulan-bulan hurum tersebut, ya, tingkat kedzaliman ganjarannya lebih besar. Begitu pula kebaikan, ya, tingkatannya ganjarannya lebih besar. Nah, adapun bulan Sya'ban tidak termasuk dari bulan-bulan tersebut, sehingga cenderung orang-orang lalai. Namun bagaimana sebenarnya petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban? Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban justru memperbanyak puasa sunnah lebih daripada puasa-puasa sunnah beliau di bulan-bulan yang lain. Ya. Dua, istri Nabi alaihi salatu wassalam telah meriwayatkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan hadisnya oleh Ahmad dan empat penulis sunan-sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan annahu lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. Sesungguhnya Nabi alaihi wasallam tidaklah beliau berpuasa dalam setahun puasa sunnah satu bulan penuh, ya, digambarkan satu bulan penuh min babil mubalaghah, dalam rangka berlebihan mengungkapkannya, tapi bukan berarti benar-benar sebulan penuh sebagaimana pada riwayat yang akan kami sebutkan nanti, yakni mayoritas, ya, hari-hari di bulan Sya'ban hampir seluruhnya Nabi menyambungnya dengan Ramadan. Begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban kana yasumuhu kullah. Tidaklah Nabi alaihi wasallam berpuasa di satu bulan puasa sunnah yang lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban penuh, yakni hampir seluruhnya. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya muttafaqun alaih, mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran. Aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam menyempurnakan satu bulan illa syahr Ramadan, dalam hal berpuasa kecuali Ramadan. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shauman fi syahrin illa Ramadan. wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Dan pada riwayat Muslim, Aisyah mengabarkan bahwa sejak Nabi hijrah ke Madinah, tidak pernah Nabi berpuasa sunnah sebulan penuh. Ya. Nabi hanya berpuasa sebulan penuh ketika bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita puasa Nabi banyak sekali di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Sampai digambarkan pada dua riwayat, yang pertama digambarkan hampir sebulan penuh. Hanya tersisa sedikit beberapa hari yang tidak dijalani oleh Nabi SAW dengan puasa. Apa rahasianya? Kenapa Nabi SAW justru lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban daripada bulan Rajab, daripada bulan Al-Muharram, dan bulan-bulan yang lainnya? Telah datang sebuah hadis dalam Sunan An-Nasa'i dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan antara Rajab dengan Ramadan. Yaqfulu anhu an-nas. Orang-orang cenderung lalai di bulan itu karena diapit oleh dua bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Di Sya'ban orang-orang cenderung lalai. Padahal bulan Sya'ban juga punya keistimewaan. Kata Nabi selanjutnya, tu'radu fihi a'malul ibad. Di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba-hamba Allah dihadapkan kepada Allah. Perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwa amalan-amalan itu ada waktu-waktu, ya, saat-saat dihadapkan, dilaporkan kepada Allah SWT. Adapun setiap hari, maka, ya, saat pergantian malaikat yang menjaga Bani Adam dan mencatat amal-amalnya, itu di waktu subuh, ya, saat sholat subuh dan saat sholat asar, di dua waktu itu diangkat ke atas, dilaporkan, dihadapkan kepada Allah SWT setiap hari. Dan dalam sepekan, setiap hari Senin dan Kamis. Itulah sebabnya Nabi SAW rutin berpuasa Senin dan Kamis. Dalam setahun yang dipilih adalah bulan Sya'ban. Oleh karena itu kata Nabi SAW, fa'uhibbu Allah yurfa'a amali illa wa ana qa'im. Oleh karena itu saya menyukai amalanku tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah kecuali dalam keadaan saya berpuasa. Nabi menyukai ketika amalannya diangkat oleh malaikat dan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk diangkatnya amal-amal hamba-hamba Allah dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama termasuk yang menetapkan ini Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa puasa di bulan Sya'ban kedudukannya seperti puasa sunnah raibah. Kita tahu bersama yang ada sebagian amal-amal wajib yang memiliki rawatib. Misalkan sholat berjamaah lima waktu, kan ada rawatibnya. Ya, ada misalkan subuh ada rawatibah qabliyah. Ada yang mengikuti sholat sunnah dua rakaat yang rutin, ya, untuk dikerjakan qabliyah. Ada posternya tidak ada. Ya. Itu contoh. Ya, ada rawatib untuk sholat lima waktu yang mengikuti, ada yang sebelumnya dan setelahnya. Nah, ada yang hanya sebelumnya, tidak ada setelahnya. Ada yang hanya setelahnya, tidak ada sebelumnya. Dan ada yang sebagian yang diperselisihkan. Nah, Ramadan puasa wajib. Puasa sunnah di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya seperti puasa sunnah rawatibah. Puasa sunnah yang mengikuti puasa Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, Nabi berpuasa dulu di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah. Dan ini sekaligus dari segi makna semacam persiapan, persiapan diri, membiasakan diri dengan puasa sehingga ketika masuk Ramadan lebih siap karena sudah terbiasa banyak puasa di bulan Sya'ban, tubuh ya lebih siap, tidak kaget. Nah, akan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini salah satu tinjauan yang disebutkan oleh ulama berdasarkan dua hadis yang telah kita dengar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Telah kita ketahui masalah ini bahwa Nabi SAW petunjuknya adalah banyak berpuasa di bulan Sya'ban sampai digambarkan hampir berpuasa sebulan penuh. Ini menunjukkan kepada kita adanya kekeliruan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika bulan Sya'ban sudah masuk pertengahan, kalian jangan berpuasa. Jika sudah masuk tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, ya sampai akhir jangan berpuasa. Ada hadis diriwayatkan oleh Hurairah bahwa Nabi mengatakan demikian. Nah, ini tentunya menimbulkan pertanyaan yang besar. Kenapa bisa ada hadis seperti ini sementara hadis Aisyah muttafaq alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, disepakati sahihnya Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Aisyah, dan ditambah lagi hadis Ummu Salamah juga sahih. Nabi hampir puluh puasanya, hampir sebulan pun di bulan Sya'ban. Perhatikan di hadis tersebut ada sesuatu. Sebagian ulama, ya kami ingin tetap menyampaikan bagaimana pandangan ulama secara keseluruhan tentang hadis tersebut. Ada sebagian ulama yang menilai hadis itu sahih, termasuk Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani menilai hadis "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu," jika bulan Sya'ban sudah masuk pertengahan kalian jangan berpuasa. Al-Albani menilainya sahih. Berdasarkan pensahihan sebagian ulama terhadap hadis ini, maka muncul dua mazhab. Ada yang mengatakan haram berpuasa jika sudah pertengahan Sya'ban, 16 ke atas haram berpuasa. Namun ini kurang tepat. Andaikan hadis dinilai sahih, yang lebih tepat makruh. Pendapat yang kedua mengatakan makruh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang melarang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan. Itu yang jelas dilarang. Dan itu muttafaq alaih. Jika dipadukan berarti larangan berpuasa dari 16 Sya'ban ke atas hanya makruh. Nah, ini jika hadisnya dinilai sahih. Tetapi tetap jadi muskilah, problem hadis tersebut. Karena Nabi SAW bagaimana mungkin dikatakan makruh apalagi haram sementara Nabi berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Oleh karena itu imam-imam ahli hadis seperti Al-Imam Ahmad, Yahya Ibn Ma'in dan imam-imam penghafal hadis yang lainnya sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, ada nukilan Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, ada dalam Fathul Bari dan juga ada dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, ketika Ibn Hajar berbicara pada biografi Al-Ala Ibn Abdirrahman namanya, Al-Ala Ibn Abdirrahman salah satu rawi hadis ini, ketika Al-Hafidz Ibn Hajar pada kitabnya Tahdzibut Tahdzib yang isinya biografi rawi-rawi. Ya, pada biografi Al-Ala bin Abdurrahman Al-Hafiz Ibn Hajar menukil bahwa imam-imam penghafal hadis telah menyalahkan Al-Ala bin Abdurrahman. Dia yang dianggap telah keliru meriwayatkan hadis itu. Jadi hadis itu keliru. Terjadi kesalahan riwayat. Bagaimana bisa ada hadis seperti itu sementara Nabi puasanya di bulan Sya'ban terbanyak daripada bulan-bulan yang lainnya? Ya, jika hanya setengah, berarti kan tidak. Jika hanya setengah bulan, yakni 16 ke atas, ya, tidak mungkin dibahasakan sebulan penuh. Kan hampir sebulan penuh. Kesimpulannya, pada pandangan kami, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh imam-imam penghafal hadis, bahwa memang ada kesimpulan. Ya, dan guru kami Syekhuna murid Al-Albani yaitu Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i telah mendukung imam-imam penghafal-penghafal hadis tersebut bahwa memang terjadi kesalahan. Ya. Jadi dalam hal ini yang kita amalkan wallahu a'lam adalah hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah. Hadis Aisyah jelas muttafaq alaih. Dan semakin jelas ini hadis Abu Hurairah yang lainnya muttafaqun alaih juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmayni illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang yang punya kebiasaan berpuasa sebelumnya, selama ini punya kebiasaan berpuasa rutin, berpuasa sunnah. Maka jika bertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, kebiasaan rutinnya dia berpuasa sunnah jatuh di hari itu, maka tetap saja dilanjutkan. Ini perkecualian. Tetapi jika bukan, maka jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini muttafaq alaih. Jadi yang dilarang hanya ini, berarti yang terlarang berdasarkan hadis ini dan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih adalah dari tanggal 28 Sya'ban. Itu yang terlarang. Jadi justru petunjuk Nabi SAW kita perbanyak puasa sampai 27 Sya'ban disunnahkan. Masuk 20 Sya'ban tahan. 29 Sya'ban. Ya, jika hanya 29. Atau jika sampai 30 Sya'ban tahan. Berhenti berpuasa sunnah. Kenapa? Jika masuk 28 Sya'ban, jika ditakdirkan oleh Allah tahun itu Sya'ban hanya 29 dan berpuasa di 28 Sya'ban, berarti telah berpuasa sunnah 2 hari sebelum masuk Ramadan. Oleh karena itu dari 28 Sya'ban berhenti. Karena larangannya sehari, larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi 28, 29, 30 berhenti puasa sunnah. Kecuali kata Nabi SAW, seseorang yang memang rutin berpuasa selama ini punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Memang sudah kebiasaan dia. Ya, misalkan bertepatan 28 Sya'bannya atau 29 Sya'bannya atau 30 Sya'bannya bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka dia tetap melanjutkan kebiasaan dia berpuasa sunnah, tidak masalah. Jika kebiasaan puasa sunnah saja diperkecualikan dan dibolehkan, apalagi jika memang ada puasa wajib yang harus dia kerjakan. Misalkan tersisa qadha puasa Ramadan yang belum tuntas, manfaatkan meskipun sudah sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dimanfaatkan untuk mengqadha puasa Ramadan, utang puasa Ramadan. Begitu pula jika ada puasa nadar, tidak masalah. Oleh karena itu, ya ulama, sebagian ulama mengatakan karena ada perkecualian, ternyata bagi yang memiliki kebiasaan puasa sunnah itu diperkecualikan dan tetap dibolehkan meskipun sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ini menunjukkan larangan itu tidak menunjukkan haram. Ini menunjukkan bahwa larangan itu tidak bersifat haram tetapi hanya makruh. Meskipun sebagian ulama tetap mengatakan larangan itu haram. Adapun jika sehari sebelum Ramadan itu tergolong yaumus syak, hari yang diragukan, yaitu ya malamnya mendung, misalkan Orang-orang yang berusaha untuk melihat hilal tidak bisa melihat terhalangi oleh awan. Sehingga ada kemungkinan sebenarnya hilal muncul, hanya saja tidak bisa dilihat karena terhalangi awan. Ada kemungkinan memang tidak muncul, itu disebut yaumus syak, hari yang diragukan. Maka di sini yang benar haram berpuasa dalam dengan tujuan berhati-hati khawatir sudah masuk Ramadan, haram. Ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, man yasumu yaumus syak faqad ata abal qasim. Barang siapa berpuasa di hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada berpuasanya, itu Nabi alaihi salatu wasalam. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam yang bisa kita teladani terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Makna lain yang mungkin kami sampaikan sebagai faedah pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan pertengahan Sya'ban, telah diriwayatkan dua hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Satu hadis maknanya adanya keutamaan khusus mengkhususkan sholat ya sebanyak-banyaknya di malam pertengahan Sya'ban dan di esoknya di siang harinya mengkhususkan puasa. Tetapi hadis itu ya hanya satu hadis dan itu pun sanadnya dhaifun jiddan. Ahli hadis mengatakan sanadnya dhaifun jiddan, sangat dhaif, sangat lemah, bahkan Al-Albani memfonisnya maudhu, palsu. Sehingga kita jangan terkecoh dengan riwayat tersebut. Tidak ada pengkhususan pertengahan Sya'ban dengan ibadah di malam harinya dengan sholat dan di siang harinya dengan puasa. Hadis yang kedua yang datang dari banyak jalan riwayat, makna hadis itu lafaznya Nabi mengatakan yastali'ullahu ila khalqihi lailatan nisf min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Allah subhanahu wa ta'ala di malam pertengahan Sya'ban melihat kepada seluruh makhluknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan, musyrik yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak diampuni karena kekafirannya, kemusyrikannya. Dan yang kedua musyahin, orang yang berselisih, muslim tapi dia ada perselisihan, ada perselisihan pribadi dengan sesama muslim belum selesai, belum diselesaikan, dia masih dalam status perselisihan, percekcokan dengan sesama muslim dan belum diselesaikan urusannya ya, masih bermusuhan ya, ini salam misalkan berjumpa tidak dibalas ya, atau bahkan tidak mau sama-sama, tidak mau saling memberi salam, bahkan saling menghindar, tidak mau berjumpa, tidak mau berbicara satu sama lainnya ya, cekcok, selisih dan belum diperbaiki hubungan, maka ini juga tidak dapat ampunan. Perselisihan itu menjadi penghalang dia dapat rahmat tersebut. Hadis ini kata Ibn Rajab Al-Hanbali, mayoritas ulama menilai hadis ini dhaif. Mayoritas ulama menilai hadis ini dhaif, lemah, karena riwayat-riwayat, jalan-jalan riwayat yang datang itu semuanya lemah. Adapun Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ibn Hibban telah mensahihkan satu jalan riwayat itu pada sanadnya ada yang putus, tetapi jika digabungkan dengan jalan-jalan riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang banyak itu digabungkan, dipadukan, bisa untuk dihasankan, bisa untuk dijadikan hujjah. Ya. Jika hakikatnya seperti kata Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankannya, maka itu merupakan keutamaan ya, di malam pertengahan Sya'ban maknanya seperti itu, tapi tidak ada pendalilan pada hadis tersebut untuk melakukan amalan-amalan khusus di malam Sya'ban maupun di siang harinya. Hadis yang lain yang telah kami kemukakan jelas-jelas tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena statusnya ya dhaifun jiddan sangat lemah atau bahkan palsu seperti kata Al-Albani rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa memberi pencerahan bagi kita agar kita setiap kali melangkah dalam beramal ya, senantiasa berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kita telah mengilmuinya dengan baik. Tersisa setelah itu ketika kita setiap kali beramal ya, kita berdasarkan ilmu, tersisa kita perhatikan keikhlasan kita masing-masing. Karena itulah dua syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beramal berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, ada dasarnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan yang kedua ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kebenaran, taufik dari Allah. Jika ada kekeliruan, maka itu dari kelemahan dan kesalahan pribadi kami. Astaghfirullahi wa lakum jami'an. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.